Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio dan TV Syiar Tauhid, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Nah, kita pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah sampai atau kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga. Ya, sebelumnya kita sudah selesai dari pelajaran yang pertama. Ya, begitu pula pada pelajaran yang kedua. Ya, dan terakhir kemarin kita sudah masuk pada pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, di pelajaran yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya di pelajaran tersebut kita mempelajari empat kata yang ada atau yang sering muncul dalam kalimat. Ya, yaitu apa saja? Yang pertama hadza. Ya, yang kedua hamzatul istifham, hamzah istifham. Yang ketiga ma, ya, al-istifhamiyah. Dan yang keempat man istifhamiyah. Itu faedah yang sudah kita petik di pelajaran yang pertama, darsul awal. Kemudian di pelajaran yang kedua sudah kita sebutkan faedah yang kita ambil di dalamnya. Ya, ini tentang apa? Tentang dzalika. Ya, tentang dzalika. Ya, pelajaran yang kedua kemarin itu sangat singkat ya, makanya faedahnya juga gak banyak, cuman sedikit. Ya, yang ini kita hanya membahas zalika. Naam, sudah kita sebutkan kegunaan dari kata-kata tersebut. Ya, dan ya, yang kita bahas pada pelajaran ketiga kemarin, ya ini apa? Yaitu alif lam. Ya, yaitu alif lam. Sudah kita sebutkan suatu kata itu asalnya tidak beralif lam. Asal dalam kata di bahasa Arab itu asalnya tidak beralif lam. Ya, bentuknya masih polos. Ya, tetapi bisa masuk pada kata tersebut apa? Alif lam. Ya, contohnya kitabun. Ya, kitabun. Ya, kita bisa masukkan alif lam pada kata kitab tersebut. Maka menjadi apa? Menjadi al-kitabu. Ya, kitabun ketika masuk alif lam jadi al-kitabu. Ya, apakah ada perbedaan antara keduanya, kitabun dengan al-kitabu? Sudah kita sebutkan juga kemarin ada. Kalau kitab, ya, itu bisa mencakup buku-buku yang lain. Bisa buku ini, buku itu, dan buku yang lainnya. Ya, kalau istilahnya itu masih umum. Ya, kalau sudah masuk padanya alif lam jadi al-kitabu, maka apa? buku yang diinginkan itu, yakni buku yang tersendiri, buku yang khusus, bukan buku yang lainnya. Ya, jadi ada perbedaan antara kata yang beralif dan beralif lam dan kata yang tidak beralif beralif lam. Ya, dan nanti akan kita sebutkan pembagian dari alif lam. Bahwasanya alif lam tersebut ada dua, tapi nanti kita akan jelaskan di tempatnya. Ya. Naam. Kita bacakan apa namanya? Konteks yang disebutkan oleh penulis di sini. Naam. Al-qalamu maksurun. Ya, yang punya kitab bisa lihat di halaman 14. Ya, halaman 14. Itu apa? Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun itu artinya pena itu patah. Pena itu apa? Patah. Ya, kenapa kita artikan pena itu di sini? Ya, kenapa harus kita artikan pena itu? Kenapa? Karena tadi, karena ketika suatu kata masuk padanya alif lam, maka kata tersebut sudah menjadi khusus. Ya, ini pena itu, bukan pena dia, bukan pena yang lainnya. Yang diinginkan di sini apa? Pena itu. Ya, makanya kita artikan seperti itu. Karena katanya di sini sudah khusus masuk padanya alif lam. Pena itu, Pak, patah, bukan pena yang lainnya. Jelas ya? Nah, al-qalamu maksurun. Maksurun itu artinya patah. Ya, maksurun artinya apa? Patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Ya, apa artinya al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Ya, al-babu itu artinya pintu. Maftuhun artinya terbuka. Al-babu maftuhun artinya pintu itu terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Jelas ya? Kemudian al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, apa artinya al waladu jalisun? Anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, al-waladu artinya anak laki-laki. Jalisun maknanya duduk. Al-waladu jalisun maknanya anak itu duduk. Ya. Wal-mudarrisu, wa di sini artinya dan. Wa di sini artinya dan. Al-mudarrisu artinya guru. Waqifun artinya berdiri. Berarti wal-mudarrisu waqifun artinya dan guru itu berdiri. Jelas ya? Ya, kita ulang lagi bahwasanya apa? Teman-teman yang ingin sungguh-sungguh, yang ingin serius dalam mempelajari bahasa Arab, ya, ketika ketemu kosakata yang baru, yang baru didengar, maka ditulis maknanya. Ya, ditulis. Kemudian apa? Dihafalkan. Ya. Biar banyak perbendaharaan kosakata kita, ya. Nah. Kita akan bacakan kalimat yang ada di sini dari nomor 1 sampai nomor 10. Ayo coba dibaca. Al-kitabu jadidun wal-qalamun qadimun. Naam. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Apa artinya? Kitab ini baru dan pulpen itu lama. Naam. kitab atau buku ini baru dan pulpen itulah lama. Naam. Nomor 2. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Naam. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Apa artinya? Keledai ini kecil. Kecil. Dan kuda itu besar. Naam. Keledai ini kecil dan kuda ini besar. Ya, al-himar sudah kita sebutkan itu keledai. Sogir artinya kecil. Al-hisan kuda, kabirun itu besar. Nomor 3. Al-kursiyu maksurun. Naam. Al-kursiyu maksurun. Apa artinya? Kursi ini rusak. Ya, kursi itu patah. Ya, kursi itu patah. Nomor 4. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Ya. Apa artinya? Sapu tangan itu kotor. Al-mindil itu sudah kita sebutkan maknanya itu sapu tangan. Wasikhun artinya kotor. Al-mindilu wasikhun artinya sapu tangan itu kotor. Nomor 5. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Apa artinya? Air itu panas. Air itu dingin. Al-ma' itu air. Baridun artinya dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Nomor 6. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Apa artinya? Bulan itu indah. Ya, al-qamar itu artinya bulan. Jamilun artinya indah. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Nomor 7. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Naam. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Ya, al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Apa artinya? Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Naam. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya. Al-baytu itu artinya rumah, qarib dekat. Al-baytu qaribun artinya rumah itu dekat. Wal-masjidu ba'idun dan masjid itu jauh. Al-thamin, yang ke-8. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Naam. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Apa artinya? Batu itu berat dan kertas itu ringan. Naam. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Thaqilun itu artinya berat. Khafifun artinya ringan. Al-waraqu itu artinya kertas. Al-hajaru artinya batu. Ya. At-tasi' nomor 9. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Apa artinya? Susu itu panas. Al-labanu, ya, ini kalimat-kalimat, kata-kata yang sudah kita lewati, ya. Naam. Jadi diingat-ingat. Al-labanu artinya susu, harun artinya panas. Al-labanu harun artinya susu itu panas. Nomor al-akhir, al-ashir, nomor 10. Al-qamisu nadhifun. Naam. Al-qamisu nadhifun. Apa artinya? Baju itu bersih. Ya, baju itu bersih. Ya, jadi ya, ketika kita membaca, ya, teman-teman harus memperhatikan. Ya. Memperhatikan apa? Memperhatikan panjang pendek dalam pembacaan. Ini harus sering kita ulang-ulang ini. Karena sebagian kita kadang kita keliru. Ya. Sebagian kita keliru. Yang mestinya panjang kita baca pendek. Yang mestinya pendek kita baca apa? Panjang. Nah, ini harus jeli, harus teliti di sini ya. Karena ketika kita keliru maka akan merubah makna. Ya, maka akan merubah makna. Ya, jadi harus disesuaikan. Yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek. Jangan dibolak-balik. Dan ini harus diperbiasakan, harus latihan. Ya, harus sering latihan. Kalau kita sudah biasa insyaallah taala, kita akan mudah ketika mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Jadi harus diperbiasakan. Ya, harus diperbiasakan. Nah, dan apa namanya? Ini nanti akan berpengaruh ketika apa? Kita baca Al-Qur'an. Ya, ketika kita baca Al-Qur'an. Ya, dan kalau sudah Al-Qur'an yang salah, nah itu yang fatal ya. Kalau kita hanya sekedar bercakap ada yang kita keliru, itu masih mungkin, tapi kalau sudah Al-Qur'an yang kita keliru, kita salah, maka ini yang fatal ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya cara bacanya. Kemudian kita masuk ke tamarin. Ya, tamarinu. Ya, tamarinu. Ya. Tamarinu ini artinya latihan-latihan. Tamarinu artinya latihan-latihan. Ya. Ini merupakan bentuk jamak dari tamrinun. Kan sudah kita lewatkan, sudah pernah kita lewati kata tamrinun. Ya, tamrinun itu maknanya latihan. Itu bentuk tunggal. Kalau tamarinu ini bentuk jamak dari tamrin. Makanya kalau kita artikan apa? Latihan. Ya. Iqra waktub ma'adopti awakhiril kalimati. Baca dan tulis ya dengan harokati akhir kata. Ya, baca dan tulis dan harokati akhir kata. Nah, coba dibaca. Masjidun. Ya. Masjid apa artinya? Masjid. Al-masjidu. Masjid itu ya. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau kita hanya sebutkan masjid, ini bentuknya mencakup apa namanya? Masjid-masjid yang banyak. Ya, mencakup masjid-masjid yang banyak. Bisa masjid ini, bisa masjid itu, bisa masjid yang di sana, bisa masjid yang di pantai, bisa masjid yang di gunung, ya macam-macam. Bisa masjid yang di Saudi, bisa masjid di Indonesia, ya. Kalau ini kita sebutkan masjid berarti masih mencakup ya seluruhnya. Kalau kita sebutkan al-masjidu berarti ini sudah khusus. Ya, sudah kita ta'yin. Ya, ini masjid yang itu, bukan yang ini, bukan yang sana. Jelas ya? Nah, berikutnya dibaca al-ma'u. Al-ma'u. Apa artinya? Air itu. Berikutnya? Ma'un. Naam. Berikutnya? Al-baitu. Al-baitu. Ya. Jadi perhatikan ya. Nah, ini juga oh ya, saya kurang apa namanya? Belum jelaskan ya. Ini juga harus dijelaskan ini. Suatu kata itu kan sebelum masuk alif lam itu dia bertanwin. Kata tersebut bertanwin. Kitabun. Ya, ini harus ditulis ini. Kemarin belum sempat dijelaskan. Nah, ini ya kita ambil contoh ini aja kan yang ada di sini, papan tulis. Ini kan ketika belum ada alif lam, katanya ini bertanwin. Harus perhatikan di sini. Akhir harokat dari katanya di sini. Kitabun. Ya, kitabun. Ini teman-teman harus perhatikan di sini ya. Kadang kita keliru. Ya. Karena kita keliru. Tidak ada alif lam, tapi kita baca tidak bertanwin. Kitabu. Nah, salah kalau seperti itu ya. Harus kitabun. Harus kita beri tanwin di sini. Kitabun. Ada tanwinnya ya. Ketika masuk alif lam, kitabun di sini masuk padanya alif lam, maka apa? Maka tanwinnya ini dihilangkan. Jadi hanya satu harokat. Ya, yeah. Jadi tidak bertanwin lagi. Maka menjadi apa? Menjadi Al-Kitabu. Ingat, ketika tidak ada alif lam, kita kasih tanwin Kitabun. Ketika kosong alif lamnya, apa ada alif lam, masukkan alif lam pada kata tersebut, maka kata ini sudah tidak lagi bertanwin. Maka menjadi Al-Kitabu. Ya, Al-Kitabu. Jadi jangan kita baca Al-Kitabun. Ah, ini keliru. Ya, jangan kita Al-Kitabun. Wah, nanti orang Arab bingung ini maksudnya apa ini ya. Jadi harus diperhatikan. Ketika tidak ada alif lam, kita kasih tanwin Kitabun. Ketika ada alif lam, maka kita tidak kasih tanwin, hanya satu harokat. Al-Kitabu, bukan Al-Kitabun. Ya, jelas ya. Naam. Kembali ke kitab. Berikutnya Al-Baitu. Al-Baitu. Apa artinya? Rumah itu. Rumah itu. Berikutnya Babun. Babun. Apa artinya? Pintu. Pintu. Berikutnya Qalamun. Qalamun. Apa artinya? Pulpen. Pulpen. Berikutnya Al-Qalamu. Al-Qalamu. Apa artinya? Pulpen itu. Al-Kalbu. Al-Kalbu. Apa artinya? Anjing itu. Anjing itu. Berikutnya Kalbun. Kalbun. Apa artinya? Anjing. Anjing. Berikutnya Qamisun. Qamisun. Apa artinya? Baju. Baju. Berikutnya Waladun. Waladun. Apa artinya? Anak kecil. Anak kecil. Berikutnya Al-Hajaru. Al-Hajaru. Apa artinya? Batu itu. Batu itu. Al-Waladun. Al-Waladu. Apa artinya? Anak itu. Anak itu. Berikutnya Himarun. Himarun. Apa artinya? Keledai. Keledai. Ya. Berikutnya Al-Himaru. Al-Himaru. Artinya? Keledai itu. Keledai itu. Berikutnya Al-Hisan. Al-Hisanu. Apa artinya? Kuda itu. Kuda itu. Berikutnya Hisan. Hisanun. Apa artinya? Kuda itu. Kuda ya. Nah. Latihan yang kedua, tamrin yang kedua. Iqra waktub. Ayo dibaca lagi nomor satu. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Apa artinya? Meja itu rusak. Meja itu rusak. Meja itu rusak. Rusak. Ya, meja itu rusak atau bisa kita artikan meja itu patah. Ya. Nomor dua. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Apa artinya? Guru itu baru. Ya. Guru itu baru. Baru ya. Guru itu baru. Nah, berikutnya ats-tsalits. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Apa artinya? Baju itu kotor. Baju itu kotor. Ya, baju itu kotor. Ar-rabi', nomor 4. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Al-labanu